Tuhan akan menyesatkan amalan-amalan mereka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Boleh ya, speaker berpantul-pantul ke? Ya, tak dengar, tak clear. Baik, itu macam mana? Hello? Boleh? Boleh, makcik-makcik boleh? Tak dengar, tak dengar. Sudah tak dengar, technician. Belah kaum perempuan tak dengar. Saya pun tak dengar. Minta pada technician, tolong tengok. Baik. Hello? Yang mana satu mic ni? Hello? Banyak mic. Ini recording punya ke? Ini record punya. Yang mana yang masjid punya? Mana ini? Tak tahu. Hello? Hello? Hello? Dua ya. Baik. Kita tengok peraturan. Peraturan yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini. Bila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir, Allah Ta'ala sebut bila berlaku saja peperangan, tiga ayat itu menanamkan disiplin dalam jiwa seorang Muslim. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga yang kita baca pada bulan lepas, itu adalah satu disiplin yang ditanamkan dalam jiwa orang Islam. Apa makna Muslim? Muslim maknanya ialah orang yang telah menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah. Sebab itu pada pelajaran kita pada bulan lepas disebutkan sifat-sifat orang yang beriman itu apa? Allazina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Ayat kedua Allah Taala sebut wallazina amanu wa 'amilus salihat wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwa haqq wa huwa al-haqq min rabbihim. Allah Taala sebut sifat orang yang Islam, sifat orang yang beriman itu ialah orang yang beriman, yang beramal soleh dan beramal. Beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil sebagai disiplin. Beriman, melakukan amalan soleh, ditambah lagi yang nombor tiga, buat dan beriman dengan apa yang Nabi Muhammad dapat. Kalau tiga benda ni kita dapat, insya-Allah perjuangan kita ni menang, tuan-tuan. Dan kalau kita kalah pun dalam perjuangan kita, di akhir ayat 4 itu Allah kata falai yadhillu a'malahum, sama sekali tidak akan sia-sia amalan kita. Kalah ke menang ke, Allah kata tidak akan sia-sia amalan dalam menegakkan Islam, dalam perjuangan menegakkan Islam. Baik, mula-mula tiga ayat yang pertama dalam surah Muhammad ini Allah Ta'ala sebutkan disiplin sebagai seorang Muslim. Disiplin sebagai seorang Muslim mesti beriman pada Allah. Apa maksud beriman? Serahkan bulat-bulat kepada Allah. Sebab itu makna Muslim. Muslim menyerahkan bulat-bulat kepada Tuhan. Apa kata Allah? Setujulah. Apa yang Allah suruh? Suruhlah buat. Apa yang Allah larang? Teruslah buat. Itulah makna Muslim. Senang saja jadi orang Islam. Kenapa kamu sembahyang? Sebab Allah suruh sembahyang. Kenapa kamu tak zina? Sebab Allah tak bagi zina. Senang. Kenapa kamu menutup aurat? Sebab Allah suruh tutup aurat. Senang sangat jawapan dia. Muslim ialah orang yang menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah. Kenapa dimaksudkan Muslim itu menyerahkan diri bulat-bulat kepada Allah? Sebab ada orang yang dia bila sebut dia Islam, sekejap dia setuju, sekejap dia tak setuju. Sekejap dia yakin, sekejap dia ragu-ragu. Sekejap dia maju, sekejap dia mundur. Sekejap dia percaya, sekejap dia tak percaya. Orang macam inilah tuan-tuan yang tidak akan menang perjuangan dia. Yang tak akan betul perjuangan dia. Sebab dia tidak meletakkan tahap Islam kepada tahap yang kedudukan yang sebenarnya. Ada orang yang pergi buat haji, dia yakin haji itu perintah Allah. Bila kita kata dekat dia, Tuan Haji nak pergi haji ni, ramai ke haji? Boleh ke tawaf? Boleh ke pusing tawaf? Dia kata, Ustaz, kita nak pergi haji ni Ustaz, Allah jemput. Kalau Allah jemput, maknanya kita ni tetamu Allah. Takkan tak ada satu tempat untuk saya duduk di Mekah. Dah jadi tetamu Allah. Takkan saya tak ada satu tempat pun nak pusing dekat tawaf tu Ustaz. Dah saya dijemput oleh Allah, mesti ada oleh Ustaz. Dia yakin ada tempat untuk dia ditawaf di Kaabah. Tetapi bila dia balik ke Malaysia, kita kata sudah sampai masanya dilaksanakan hukum hudud. Maka dia pula jawab, mana boleh ustaz? Tak boleh ustaz. Kita ni masyarakat berbilang bangsa. Buat pok-pok tu mengamuk zat huara kita zat. Tu suruh duk buat lah. Tadi hang percaya dekat Mekah, hang ada tempat, hang yakin sungguh Allah jemput hang. Maka dia pun pergi Mekah. Bila balik ke Malaysia, dia tak yakin pula lah. Dia tak yakin pula. Bila tak yakin, tuan-tuan, itulah nama dia ragu-ragu. Yang ini bukan Muslim yang sempurna. Yang ni tidak dikira sebagai Muslim yang sempurna. Sebab ada masanya dia percaya, ada masanya dia ragu-ragu. Ini dipanggil sebagai taraddud. Sekejap percaya, sekejap tak percaya. Sekejap percaya, sekejap tak percaya. Kita sebut bahasanya apa? Kita sebut bahasanya taraddud. Sekejap percaya, sekejap tak percaya. Hello? Sekejap percaya, sekejap tak percaya. Yang ni pula. Sekejap percaya, sekejap tak percaya. Serupa tuan-tuan. Kira lah dua-dua. Baik, kemudian. Baik, begitulah juga di dalam ayat ini. Allah Ta'ala sebut, jika kamu bertemu dengan orang kafir, maka pukullah mereka. Fadarba, pukullah mereka. Ini juga menyebutkan kepada kita, bila sebut saja bahawa kita sudah berada di dalam peperangan, di dalam perjuangan, mesti berani. Berani apa? Yang pertama, berani berjuang. Yang kedua apa? Berani mati. Dan tidak takut menghadapi segala rintangan. Ini dinamakan sebagai nama pejuang. Tadi masa saya nak datang tadi daripada Ipoh, ada 5 kali orang ni hantar mesej dekat saya. Ustaz, apa hukum kita bom gereja? Sebab mereka menggunakan kalimah Allah. Saya kata jangan. Jangan. Itu bukan kerja orang Islam. Dia jawab balik, bukankah ustaz yang kata mesti tegas dengan orang kafir? Pasal apa ustaz kata tak boleh pula? Saya jawab, sebab ada ayat dalam Quran melarang merosakkan rumah ibadat orang bukan Islam. Habis itu ustaz, mereka dah menggunakan kalimah Allah. Ini macam penindasan pada kita ustaz. Kita mesti bom mereka ustaz. Saya kata jangan, itu bukan jihad. Tak ada ni SB ke apa ke, wallahualam. Saya kata itu bukan jihad. Tak sampai tahap. Dalam kita berperang pun ada undang-undang. Yang tak ada undang-undang dalam berperang, orang kafir. Hari ini tuan-tuan baca dalam mingguan, dalam utusan Malaysia. Senapang, machine gun yang ada pada tentera Amerika. Teropong nak tembak tu. Ada tentera Amerika, teropongnya ditulis kalimah-kalimah Bible. Tuan-tuan buka internet, apa yang ditulis dalam kalimah Bible itu? Mengajar kepada kita bunuh orang Islam. Mengajar kepada orang Kristian, bunuh orang Islam. Bunuh orang Islam tu pahala bagi mereka. Tu yang ditulis dekat hidup. Dekat teropong senapang mereka. Dia sebutlah God apa kapi bunuh orang Islam ni pahala. Sebab tu mereka bunuh orang Islam tanpa ada belah kasihan. Budak-budak pun mereka bunuh. Orang tua pun mereka bunuh. Bayi pun mereka tembak. Yang tak boleh jalan pun mereka tembak. Sebab membunuh orang Islam bagi mereka tu pahala. Siapa yang kata? God kata. Dalam kitab Bible. Bila God dalam kitab Bible, mereka translatekan jadi Allah yang berkata, tak kuhuhalah. Dalam Bible kata, God ni bunuh orang yang menentang Jesus, bunuh orang yang menentang Allah Trinity ni adalah pahala. Maknanya bunuh orang Islam ni pahala. Itu dalam Bible. Jadi kalau Bible itu, God-nya ditranslatekan kepada Allah, maknanya membunuh orang Islam tu pahala. Takkan Allah kata bunuh orang Islam pahala? Sebab itu kita tidak boleh setuju penggunaan kalimah Allah ditranslatekan daripada God. Mereka nak pakai, mana ada Tuhan cakap bunuh orang tu pahala? Bunuh orang Islam tu pahala. Saya hari Rabu minggu lepas, saya ceramah di satu tempat, di satu kampung. Dia kata, ustaz, apa salahnya orang kafir nak pakai kalimah Allah? Biar mereka pakai ustaz. Allah pun Tuhan mereka ni kan. Apa masalahnya? Saya kata, tak apa. Kalau Tuan Haji kata tak apa, tak apa. Biar. Cuma saya nak tanya pada Tuan Haji. Tempat tu imam baca khutbah tu namanya apa? namanya mimbar. Tempat tu imam sujud tu namanya apa? Namanya sejadah. Satu hari, paderi Kristian mai nak pinjam mimbar. Nak pinjam ke gereja, nak buat ceramah di gereja. Tuan Haji bagi. Oi, mana boleh bagi? Apa tak bagi pula? Dia pun nak pinjam. Satu hari, tokong Hindu punya Sami, Sami Hindu, mai datang nak minta pinjam sejadah Tok Imam. Sebab ada majlis nikah di kuil Hindu. Jadi Tok Imam Hindu ni, Sami Hindu ni nak duduk atas Tok Imam kita punya sejadah. Tuan Haji bagi tak? Weh, mana boleh tak? Itu Tok Imam punya. Kalau Tok Imam punya sejadah pun Tuan Haji tak bagi pinjam. Kalau mimbar pun kita tak bagi pinjam dekat puak gereja. Pak siapa nak bagi pinjam kalimah Allah pada orang Kristian? Tuan-tuan faham kan? Kalau sejadah pun kita tak boleh bagi pinjam, kita tak setuju pinjam. Kalau mimbar pun kita tak boleh bagi pinjam, takkan kita nak bagi pinjam Allah untuk mereka nak pakai? Mereka orang nanti pakai. Kalaulah Allah tu mereka boleh pakai dalam buku mereka, dalam dakwah mereka, ceramah mereka, maknanya mereka bolehlah pakai masjid. Mainlah. Masjid ni kan rumah Allah. Jadi mereka nak sembahyang hari Ahad, mainlah. Hari Ahad pun kita kosong. Kita pakai hari Jumaat ya. Awak tuan-tuan tak setuju pula? Setuju lah. Jadi yang mana puak-puak yang setuju ni cakap macam tu. Tulislah. Hari Ahad untuk Kristian. Hari Jemaah untuk orang Islam. Hari Sabtu untuk orang Hindu. Datanglah. Tuhan kita satu. Allah. Buat. Baik. Dia kata bila dah sebut macam tu mesti ada sifat keberanian. Masa bila? Islam ni masa bila nak perang? Islam ni nak perang bila orang serang dia. Biasa bila Islam ni nak mempertahankan diri bila orang mari ceroboh dia. Maka pada masa orang mencari peperangan kepada dia, menceroboh pada dia, Islam tidak mencari peperangan. Tetapi kalau orang dah menceroboh, itu namanya perang tidak dapat dielakkan lagi. Dan bila perang sudah tidak dapat dielakkan lagi, Allah Ta'ala kata, pukullah mereka, terkamlah mereka, peganglah belakang mereka, pegang tengkuk mereka. Islam tidak mencari peperangan. Tapi kalau mereka mai dalam negara kita, mereka kacau kepentingan kita, mereka rampas hak kita, pada masa itu Islam menyuruh kita mempertahankan diri. Dan bila mempertahankan diri itu betul-betul punya mempertahankan diri. Sehinggalah lari daripada peperangan pun termasuk di dalam 7 dosa-dosa besar. Tidak boleh lari daripada medan peperangan. Kena jadi berani sungguh. Malah dalam Islam kita disuruh memboikot mana-mana orang yang tidak mau pergi berperang. Seperti yang berlaku pada seorang sahabat Nabi. Yang Nabi arahkan dia boikot. Allah Ta'ala perintahkan kepada 3 orang sahabat Nabi yang tidak pergi berperang, diboikot. Jangan bercakap dengan dia, jangan menyembah dengan dia, jangan jual barang dengan dia, isteri dia jangan tidur dengan dia. Lebih daripada 50 hari tuan-tuan. Pergi ke pasar, tak ada siapa nak tegur dia. Balik rumah, isteri pula tak mau tegur. Isteri pun diarahkan jangan layan dia. Nabi, dia tengok muka Nabi. Nabi kalih kot lain. Dia datang masjid, orang tak nak bersalam dengan dia. Sebab apa? Sebab dia tak pergi perang. Sebab dia tak mau pergi perang. Dia kata, besoklah pergi perang. Tak lagi pun boleh, tak lagi pun boleh. Lama-lama langsung terlepas perang. Sebab sibuk duk jaga kebun kurma dia. Dia kata, aku nak jaga kebun dulu. Lepas aku jaga kebun, aku pergilah. Aku hambat sak je, Nabi. Dia buat kerja lagi. Esok dia kata, besoklah aku lari naik kuda sak je. Lepas tu tengok kerja banyak lagi. Sampai 3 hari lama-lama, dia kata, tak payah pergi lah. Jauh lah. Balik-balik Nabi daripada perang, dia jumpa Rasulullah. Rasulullah palih ke arah lain. Jangan bercakap dengan dia. Jangan bergaul dengan dia. Jangan menyembang dengan dia. Dia ni saja-saja tak mau pergi perang. 3 orang tuan-tuan. Ka'ab bin Malik, Marrarah dan sebagainya. Yang seorang lagi. 3 orang. Pakat dua orang saya diri di tiang. Selagi mana Tuhan tak turunkan ayat, kami tak akan minta ampun. Kami akan minta ampun sampai bila-bila. Jadi tuan-tuan menunjukkan kepada kita betapa besarnya kalimah perang. Ataupun hukum perang. Hukum perang dalam kita ni ada 2. Ada 2. Yang pertama. Yang jadi wajib itu masa bila? Yang jadi wajib itu apabila musuh sudah berada di dalam negara. Maka wajib mempertahankan bumi kita, agama kita. Tetapi kalau musuh berada di tempat lain, musuh berada di Bosnia, tuan-tuan ini askar, kerajaan kata kamu akan dibawa ke Bosnia, batalion ini akan dibawa ke Bosnia sebab orang Islam Bosnia dibunuh. Sedangkan askar ini ada mak yang sakit di rumah, maka memelihara mak yang sakit di rumah lebih wajib daripada pergi perang di Bosnia. Sebab musuhnya berada di luar negara. Tetapi apabila musuh sudah berada di dalam negara, tak wajib lagi bela mak bapak. Mempertahankan agama, mempertahankan negara lagi wajib daripada jaga mak bapak pada masa itu. Kerana kalau negara tak dijaga, mak bapak pun akan dibunuh. Itu sebab tu ada orang yang bila nak pergi perang, dia minta izin pada Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu ada mak, kamu ada bapak? Ya ada, tua sakit. Kalau begitu, jaga mak bapak kamu lebih wajib daripada perang. Kenapa yang Nabi suruh pergi jaga mak bapak? Sebab musuhnya berada di luar kawasan, di luar negeri orang Islam. Tetapi kalau musuh sudah masuk dalam negeri kita, mak bapak pula sakit, tinggalkan mak bapak yang sakit, pergi lawan dengan musuh, pertahankan negara. Kerana kalau tak dipertahankan negara, mak kita pun akan dibunuhnya nanti. Maka pada masa itu wajib semua pergi berperang. Dan bila pergi berperang tadi, tidak ada takut-takut, lawan betul-betul, hebat betul-betul, rebut betul-betul. Tidak ada niat nak balik, tidak ada niat lagi untuk tidak mau mati, melainkan pergi itu untuk mempertahankan. Yang pertama saya katakan tadi, yang pertamanya dia berani sungguh-sungguh, yang keduanya ialah dia berani untuk mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik rumah nanti tuan-tuan buka surah Al-Anfal ayat pertama, yas'alunaka 'anil anfal. Kenapa ayat ni turun? Ayat dalam surah Al-Anfal ni turun sebab Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, ada beberapa mayat yang sudah dikebumikan, digali semula. Ada beberapa jenazah sahabat Nabi yang dah mati, digali semula. Di antara mayat yang digali semula ialah mayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mati, digali semula, dipindahkan balik ke kampung dia, mayat dia. Ada lagi sahabat yang digali mayatnya ialah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Saya ni bila main sembahyang Jumaat di Kedah, saya perhatikan orang-orang Kedah sembahyang Jumaat bila khutbah, nak baca khutbah, mesti ada tukang sebut di bawah. Wahai makmum-makmum semua, janganlah berkata-kata ketika khatib berkhutbah. Hendaklah kamu diam dan dengar khutbah. Siapa yang berkata-kata, sia-sialah jemaahnya. Tuan-tuan, bagus tu. Zaman Rasulullah dah ada lah. Siapa yang cakap macam tu? Yang cakap macam itu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tukang cakap, tapi dia adalah bapa munafik. Dialah yang hasut orang jangan pergi berperang. Dialah yang hasut isteri-isteri jangan pergi berperang, jangan benarkan suami berperang. Dialah yang sampai tengah jalan dia patah balik, dia hasut orang lain patah balik, tinggalkan Nabi Muhammad pergi perang. Tu suruh pergi perang, kita kalah. Punya jahat Abdullah ni. Masa dia nak mati, tuan-tuan, Abdullah bin Ubay ni minta jubah Rasulullah. Masa dia nak mati, dia minta jubah. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau aku mati Rasulullah, kapankan aku dengan jubah kamu? Dia minta dua benda. Pertama, tolong Rasulullah semayangkan mayat dia. Yang kedua, tolong pinjam jubah. Rasulullah tuan-tuan ni baik hati. Dah dikebumikan baru teringat dia ni jubah minta. Gali balik kubur dia. Buka baju Nabi bagi dia pakai. Walaupun dia bapa munafik, tapi Nabi masih lagi pandang baik pada dia. Kalau Nabi pun pandang baik pada orang munafik lagi, kenapa kita hari ini tak tahu dia tu munafik ataupun tidak? Kenapa kita nak boikot dia? Kita nak marah dia? Nabi melayan orang dengan baik lagi, tuan-tuan. Sampai sanggup gali kubur balik nak bagi pakaikan jubah Nabi yang mulia ni. Balik kepada Sa'ad bin Waqqas tadi. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, tuan-tuan, bila habis peperangan Badar, dia bawa satu pedang yang sangat cantik. Pedang rampasan perang orang-orang kafir Quraisy. Dia bawa pedang ni, dia mai dekat Nabi, ya Rasulullah, pedang ni saya nak. Sebab pedang ni cantik, besinya bagus, cara dia punya tukang pun bagus, cara buatan dia pun bagus, besinya cukup bagus. Pedang ni saya minta, ya Rasulullah, biar saya cantas kepala orang-orang kafir bila saya berperang nanti. Ini peperangan pertama dalam Islam, nama dia peperangan Badar. Sa'ad bin Abi Waqqas lah orang yang mula-mula melemparkan anak panah ketika dalam peperangan Badar. Bila dah habis perang, dia cari-cari kumpulkan harta perang. Dia jumpa satu pedang yang sangat cantik. Dia minta pedang kepada Rasulullah. Sebab apa dia minta? Dia kata, biar pedang ni dapat dekat saya, saya nak tebas batang leher orang kafir. Nabi kata, wahai Sa'ad, pedang ni bukan aku yang punya. Pedang ni bukan kamu yang punya. Sebab belum turun perintah Allah bagaimana cara nak membahagikan harta rampasan perang. Sebab ini adalah peperangan yang pertama sekali dalam Islam. Nampak tuan-tuan? Nabi Muhammad tidak berani mendahului Allah selagi mana hukum belum tahu. Ya inilah yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Hujurat ayat 1. Ya ayuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Dalam apa jua urusan, jangan kamu memandai-mandai. Bertakwalah pada Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah tuan-tuan yang kita tengok kaitan satu surah, satu surah, satu surah. Daripada surah yang kita baca sekarang ini, surah Muhammad. Kita tengok pula dalam surah Anfal. Kita tengok pula dalam surah Al-Hujurat. Semuanya ada kaitan-kaitan tuan-tuan. Kaitan yang pertama apa? Yang pertamanya ialah jangan memandai-mandai. Dalam apa jua urusan, jangan mendahului Allah dan Rasul. Kalau kita orang Islam, kaitan nombor duanya ialah serahkan diri bulat-bulat kepada Allah. Yakin kepada Allah. Yang ketiganya kaitannya apa? Kaitannya bila dah duduk dalam perjuangan Islam, jangan takut, jangan gentar, yakin dengan sebenar-benar yakin. Jangan duk berbolak-balik hati. Jangan duk kata Islam ni betul tak betul, Islam ni betul tak betul. Jangan. Saya ni tuan-tuan 3 kali kena santap. Duk mengajar orang ni 3 kali kena santap. Dari tahun 94. Daripada belum ada anak ni. Sampai anak lah ni nak darah. Lah duk sakit dada lagi. Baru ni saya punya pembantu tersilap pergi beli daging kambing. Makan daging kambing pula. Sampai sekarang duk sakit ni. Ada orang kata bila saya sakit muntah darah dulu, ada orang mai jumpa. Dia kata, ustaz berhentilah mengajar, banyak kerja lain boleh buat. Sampai nak sampai nyawa pun nak mati lah, tak disuruh kan. Ada tuan-tuan mai yang cakap tu orang hak mengaji. Duk depan sekali tu haji. Dia duk mengaji, dia tiap-tiap kali mengaji duk depan sekali. Punya faham. Tapi bila sakit dia mai kata apa kat saya? Dia kata, ustaz selalu mengajar lah eh. Sampai sakit-sakit, sampai duduk muntah-muntah darah ni tak disuruh ha? Buat kerja lain banyak lagi. Saya kata, saya nak kerja apa? Nak jual tiket buat ekspres? Penakut. Saya kata, habis kuat mati-matilah. Mati syahid lah sekali ayat 4 tu Allah sebut. Apa susahnya mati? Mati mengajar, apa masalah? Tak sia-sia saya lah. Sakit tuan-tuan, kena santau, menggelupok. Keluar segala miang, keluar segala buluh, apa miang buluh rebung ni, keluar pada dada. Tidur tak boleh, pegang tak boleh, jalan tak boleh, kena pergi panggil tak boleh. Sakit, ubat tak ada. Doktor kata sakit tak ada, jangkitan virus. Berkali-kali. Kita takut apa? Cakap yang benar. Lama-lama kebenaran mesti datang. Sebab tu datang satu orang perempuan dengan satu orang lelaki, suami isteri. Datang jumpa saya pada satu petang. Dia kata, ustaz, kami mai ni nak minta maaf. Saya terus terang dengan ustaz, kamilah yang santaukan ustaz. direct tuan-tuan, isteri dia. Saya kata, akak kenapa akak buat kat saya macam itu? Sebab saya geram. Ustaz ceramah kata kat suami akak. Kami malu. Saya tak kata, saya tak kenal pun suami akak. Ya, dia tak kenal tapi orang kampung kenal. Suami dia pun ada, suami dia. Saya tanya dekat dia, daripada mana akak buat? Dia kata dengan orang, orang asli dan orang Siam di Sungai Siput. Ni kami mai ni nak minta maaf. Kami berdosa dengan ustaz. Hai tuan-tuan. Suami dia kalau jumpa saya tengah jalan sekarang ni, peluk tuan-tuan. Bukan kata cium tangan dengan pipi saya, mau dia cium sekali. Ambil bekal. Saya marah dia tak? Saya tak marah dia. Marah pasal apa? Saya tak marah dia. Kalau kenduri kahwin dia ni, oh, saya lah orang yang mula-mula dia panggil. Hantar kad ustaz, ustaz lah kad pertama anak saya nak keluri ni, ustaz lah orang pertama kami bagi kad. Jangan marah tuan-tuan. Orang jahil, orang tak tahu. Orang dia ikut hawa nafsu, kita nak marah apa? Sabar banyak-banyak. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut perjuangan, jangan takut. Jangan kata letih. Bila sebut perjuangan Islam, jangan kata letih. Saya nak kata letih-letih kat tuan-tuan. Semalam saya di Parui, Negeri Sembilan. Dekat stadium, stadium Parui. Hari ini di Masjid Bukhari. Malam besok saya di Petaling Jaya. Hari Ahad saya di Masjid Permatan Janggui, Pulau Pinang. Letih tuan-tuan. Tu belum masuk lagi orang nak jumpa. Orang yang nak jumpa, orang nak berubat, orang nak kaunseling, macam-macam. Hak telefon lagi, hak macam-macam tu. Saya beritahu pada tuan-tuan, 21 hari bulan, semalam, sepatutnya semalam, malam-semalam, saya keluar dalam televisyen. Ramai telefon, tak ada pun ustaz. Saya pun tak tahu sebab apa tak ada. Saya dapat tahu arahan supaya ditiadakan, ganti yang Brunei punya. Saya kata tak apa, tak keluar pun tak apa, bukan saya yang minta nak keluar. Mereka yang nak ambil gambar saya. Jadi mereka sendiri yang tak nak keluarkan, itu bukan masalah saya. Saya tak ada rugi apa pun. Ya, walaupun tak keluar dalam TV, CD saya merata-rata tuan-tuan, boleh tengok mana-mana rumah pun. Dalam perjuangan kita tak boleh kecil hati. Sa'ad bin Abi Waqqas tadi minta pedang. Nabi kata dia bukan kamu punya, pedang ni bukan aku punya. Kena tunggu perintah Allah. Turun surah Al-Anfal. Cara pembahagian, pembahagian harta rampasan perang. Berapa persen dapat dekat Rasulullah? Berapa persen dapat dekat orang yang pergi berperang? Akhirnya pedang itu dapat pada Rasulullah. Bila dapat pada Rasulullah, Rasulullah panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, pedang ini dapat pada aku sebagai harta ghanimah, harta rampasan. Sekarang aku hadiahkan kepada kamu. Sa'ad bin Abi Waqqas peluk pedang ini, cium pedang ini. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, alhamdulillah ya Rasulullah, syukur. Aku bimbang pedang ni jatuh pada tangan orang lain yang mana pedang ni tak digunakan untuk berjihad pada jalan Allah. Tu yang aku susah hati Rasulullah, takut dapat pada orang lain, orang lain tak reti guna pedang ni. Pedang ni saya nak guna untuk jalan fi sabilillah. Kalaulah pada orang yang tak reti guna, dia pakai pelekat pedang di rumah dia buat perhiasan sahaja. Ini dia tuan-tuan yang dikatakan semangat jihad. Dia dapatkan satu-satu benda adalah untuk berjihad pada jalan Allah. Bukan untuk bermegah-megah. Ilmu yang kita ada ni jihad. Pen yang kita ada ni jihad. Depa duk rakam kamera ni pun jihad. Tuan-tuan main mengaji hari ni pun jihad. Jihad ni bukan nak seronok-seronok. Jihad ni bukannya nak bermegah-megah. Jihad ini nak berjuang bersungguh-sungguh. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan berlaku terus-terusan sampai hari kiamat. Dia takkan berhenti sekerak jalan. Dia akan berjalan tuan-tuan. Baik, Allah Ta'ala berkata, sehinggalah apabila kamu telah dapat menundukkan mereka, maka tangkaplah mereka menjadi tawanan. Saya nak cerita pada tuan-tuan sedikit kisah dalam peperangan Badar. Kisah dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, peperangan yang mula-mula ini ada sahabat-sahabat yang Islam di Madinah. Dan ada mak bapak, saudara mara orang Islam yang masih kafir di Mekah. Tiba-tiba 1,000 orang ni datang nak berperang dengan orang Islam di Madinah. Termasuklah yang akan datang berperang dengan Rasulullah ialah bapa saudara Rasulullah, namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian ada 2-3 orang lagi sepupu Nabi Muhammad yang turut akan berperang. Maka Nabi panggil kepada sahabat-sahabat 300 orang yang nak pergi perang. Nabi kata apa? Wahai tentera-tentera Muslim, aku minta kepada kamu, bila kita berperang nanti, jangan bunuh orang yang aku sebut. Yang pertama, Abbas bin Abdul Muttalib. Jangan bunuh Abbas bin Abdul Muttalib. Ada seorang tentera Rasulullah, dia tak puas hati. Kata dia apa? Oh, bapak menakan dia, dia tak bagi bunuh. Dia tak tahu bapak aku pun nak main perang, bapak aku pun kafir, bapak aku pun nak main perang, yang bapak aku boleh bunuh. Pak menakan dia tak boleh bunuh. Depan-depan Nabi cakap macam itu. Nabi tengok muka dia. Sebelah Nabi ada Umar. Nabi kata pada Umar, wahai Umar, bolehkah lawan cakap Rasulullah? Umar ni tuan-tuan, buka pedang tu. Saya cantas kepalanya ya Rasulullah. Nampak tuan-tuan? Nabi kata, bila perang nanti, kita bila jumpa orang kafir, jangan bunuh Abbas bin Abdul Muttalib. Seorang sahabat Nabi kata, pak nakan dia tak boleh bunuh. Pak aku boleh pula. Pasal pak dia belum Islam. Nabi dengar cakap dia. Nabi kata pada Umar, orang kiri Nabi, wahai Umar, patutkah lawan cakap Rasulullah? Umar buka pedang, saya cantas kepalanya ya Rasulullah. Umar ni tuan-tuan kerja nak cantas. Kata Nabi, sabar sat dulu. Rupa-rupanya tuan-tuan, Abbas bin Abdul Muttalib adalah spy Rasulullah. Dia adalah pemberi maklumat kepada Rasulullah. Sebab tu Nabi Muhammad tak bagi bunuh. Bukan kerana dia tu pak nakal, kerana dialah yang menyumbarkan saluran maklumat kepada tentera Rasul. Berapa ramai tentera nak datang? Siapa kepalanya? Berapa banyak tentera berkudanya? Siapa yang spainya? Spainya ialah Abbas bin Abdul Muttalib. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kalau dah dapat arahan, buat saja, jangan duk bantah-bantah. Arahan kata daripada ketua, buat, buat je lah. Takkan tuan dia nak cerita? Dia kata jangan bunuh, bunuh Abbas. Abbas tu spy kita. Mati Abbas kena bunuh. Sebab di tengah-tengah orang Islam tu ramai munafik. Di tengah-tengah orang Islam itu ramai Yahudi. Nanti dikhabarkan kepada tentera kafir di Kurak di Mekah, mati Abbas. Sebab tu Nabi kata jangan bunuh Abbas, dia tu pak belakang aku. Nabi cakap berlapik, tapi setengah orang dia tak faham. Sebab tu tuan-tuan, dalam ayat Quran banyak sebut, dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suara kamu lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Bila Rasulullah cakap macam itu, ikut, jangan duk bantah-bantah lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita tengok keadaan di sini, Nabi kata apa? Sehingga kamu dah mengalahkan mereka, maka tangkaplah mereka menjadi tawanan. Di sini jelas sekali bagaimana peraturan perang beradab. Kalau musuh selama mana masih mau berperang, maka sentiasa itulah teruskan berperang. Kalau mereka lawan, boleh bunuh tuan-tuan. Tetapi kalau mereka sudah tunduk, mereka hendaklah ditangkap dan dijadikan sebagai tawanan. Tidak lagi boleh dibunuh. Inilah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. dalam satu peperangan, Usamah bin Zaid dengan seorang lagi orang Ansar berperang, dibunuhnya ramai orang. Seorang ni nak tikam daripada belakang. Usamah dapat mengelak. Bila Usamah dapat mengelak, laki-laki kafir ni lari. Usamah kejar dia. Lari kejar. Usamah dengan dua orang sahabat Ansar kejar. Sampailah laki-laki ini jatuh di bawah sebatang pokok. Dan laki-laki ini menyandar kepada pokok, dilemparnya pedangnya. Dia angkat tangan. Laki-laki ini kata apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Usamah bin Zaid macam itu lah. Yang sahabat Ansar pun macam tu juga. Dua-dua turun pedang. Musuh ni mengucap. Sahabat Ansar tadi buh pedang dalam sarung. Usamah bin Zaid, dia tengok kawan ni mengucap, dia menung. Dia angkat pedang dia, sap, mati laki-laki tu. Dia balik ke Madinah. Selesai perang, balik ke Madinah. Nabi seronok, Islam menang. Usamah datang, letak pedang di tengah. Wahai Rasulullah, saya ni muskil Rasulullah. Apa yang kamu muskilkan? Ada masa saya perang semalam, orang tu nak bunuh saya. Saya sempat elak. Saya kejar dia. Sampailah dia jatuh bawah sebatang pokok. Bila kami nak bunuh dia, dia mengucap, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Habis apa yang kamu buat, Usamah? Saya rasa dia pembohong Rasulullah. Dia mengucap tu sebab dia tak nak dibunuh. Apa kamu buat? Saya bunuh dia Rasulullah. Bangun Rasulullah, tuan-tuan. Asalnya Nabi duduk. Nabi bangun, Nabi kata kamu bunuh dia selepas dia mengucap dua kalimah syahadah. Ya Rasulullah, saya bunuh dia. Kamu bunuh dia selepas dia mengucap. Ya Rasulullah, saya bunuh dia Rasulullah. Nabi kata, Usamah, apa yang kamu nak jawab dengan dia di hari kiamat bila dia dakwa kamu, Usamah? Nabi kata pada dia, apa yang kamu nak jawab di hari kiamat bila dia nak dakwa kamu? Dia dah mengucap, yang kamu bunuh ke siapa? Kata Usamah, tiap-tiap kali saya jumpa Rasulullah, itulah yang Rasulullah ulang. Apa kamu nak jawab, Usamah? Yang kamu bunuh dia buat apa? Kata Usamah, seolah-olah aku ni tak pernah Islam. Nabi cakap macam itu. Tuan-tuan, nampak? Ini berlaku pada sahabat. Dia tu pun confused. Nak bunuh tak bunuh? Nak bunuh tak bunuh? Betul ke dia ni? Islam, sehari aku dah tak bunuh dia, dia tikam lah dah. Ni bohong macam ni, pak dia tikam. Nabi kata, apa kamu nak cakap bila dia dakwa kamu di hari kiamat? Sedangkan dia dah mengucap dua kalimah syahadah. Ini peraturan, tuan-tuan. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Bila dia dah lempak pedang dia, bila dia dah menyerah kalah, tangkap dia, jadikan sebagai tawanan, terus bunuhlah. Selesai masalah. Satu. Yang kedua, cuba tuan-tuan faham. Sahabat kita, jiran kita, belum lagi perang dengan kita. Habis kuat dia baru perang politik saja. Kenapa kita nak boikot dia? Kenapa kita tak mau salam dengan dia? Kenapa kita tak nak baik dengan dia? Kenapa kita tak nak sembahyang mayat dia, ikut mayat dia? Kenapa? Besok dia dakwa kita di hari kiamat macam mana? Selagi mana dia mengucap, selagi itulah dia Muslim, dia Islam, maka wajib kita uruskan dia. Baik, kemudian ketika senjatanya sudah dia letakkan, dia telah menjadi tawanan, maka orang yang menawan berhak membebaskannya sebagai kurnia, dan berhak meminta tebusan kalau nak dibebaskan. Seperti mana Rasulullah menahan 70 tentera musyrikin dalam peperangan Badar, maka Nabi kata, kalau kamu nak bebas, kamu kena ajar orang-orang Islam menulis, mengira, membaca dan sebagainya. Kerana pada masa itu banyak orang Islam yang masih buta huruf. Kalau kamu nak bebas, ajarkan orang-orang Islam di Madinah membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Selepas mereka pandai, kamu bebas balik ke Mekah. Ini adalah tawanan yang disebut. Tetapi tuan-tuan jangan lupa, ada juga yang dibunuh. Ada juga yang dibunuh. Siapa yang dibunuh dalam peperangan Badar? Yang pertama, An-Nabar bin Al-Harith. Apa? Yang kedua, Uqbah bin Abu Mu'ib. Seulang balik. Siapa dia? Orang kafir yang dah letak senjata tetapi Nabi tetap membunuhnya. Yang pertamanya ialah An-Nabar bin Al-Harith. Yang kedua ialah Uqbah bin Abu Mu'id dalam peperangan Badar. Walaupun mereka dah menyerah, tetapi tetap Nabi jatuhkan hukuman bunuh kepada mereka. Sebab? Sebab yang pertama, mereka lah orang yang paling kuat menentang Nabi Muhammad dan menentang Islam. Siapa dia? An-Nadhar bin Al-Harith. An-Nadhar bin Al-Harith ialah penglipur lara, tukang cerita, tukang karut, tukang boria, tukang dikir barat, raja lawak di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah penghibur kepada orang-orang Mekah. Kalau Nabi baca Quran, dia buat konsert di sana. Kalau Nabi mengajar orang, dia buat konsert sebelah tempat Nabi mengajar. Mula-mula ramai, bila dia buat konsert, tinggal Nabi seorang-seorang. Orang pakat lari pergi tengok konsertnya. Dia tidak mau Islam sampai bila-bila, tuan-tuan. Sampai dalam peperangan Badar pun, dia masih lagi tunjuk keras kepala dia. Akhirnya Nabi jatuhkan hukuman bunuh kepada dia. Siapa pula Uqbah bin Abi Mu'id? Uqbah bin Abi Mu'id adalah orang kaya, orang sombong, orang bongkak di Mekah. Dialah yang sponsor pembunuh-pembunuh untuk membunuh Rasulullah. Dialah orang kaya yang membiayai peperangan menentang Rasulullah dalam peperangan Badar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, anak dia, ada seorang anak yang bernama Walid bin Uqbah bin Abu Mu'id. Tuan-tuan, saya hari ini nak cerita banyak kan, tapi ialah keadaan persekitaran kita tu ya, tak apa ni kan, panas tuan-tuan, tak apa sejuk. Cerita-cerita macam ni dia kena cerita duduk tenang-tenang, sejuk-sejuk, seronoklah cerita. Saya nak cerita ni tentang Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id yang mati dibunuh dalam peperangan Badar. Bapaknya itu mati dibunuh. Tuan-tuan pernah dengar cerita kan tentang perjanjian Hudaibiyah? Yang kita pergi umrah, kita buat miqat di Hudaibiyah. Di situ dibuatkan satu perjanjian di antara Nabi Muhammad dengan orang kafir Mekah. Sebelum Nabi Muhammad sign agreement MOU itu, agreement itu, orang kafir Quraisy menghantar 3 utusan pada Nabi Muhammad. Minta berbincang dengan Nabi Muhammad, jangan masuk dalam Mekah, jangan buat ibadat dalam Mekah, jangan buat haji dalam Mekah, jangan umrah di Mekah, jangan tawaf. Kami tak mau Muhammad dan orang-orang Nabi Muhammad. Masa Nabi nak pergi ke Mekah dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad membawa 70 ekor binatang untuk dikorbankan, tapi dihalang di Hudaibiyah. Maka orang-orang kafir Quraisy menghantar 3 orang utusan untuk berbincang dengan Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad jangan langsung pijak Mekah. Dah kamu dapat Madinah, Madinah sudah, jangan main Mekah. Utusan yang pertama dihantarnya ialah, utusan yang dihantar oleh orang ni ialah orang kampung biasa, orang Mekah, orang kampung biasa. Bila dia orang Mekah, orang biasa punya Mekah, kamu pergi jumpa Muhammad sebab dia kata Nabi Muhammad ni tak layak berunding dengan orang hebat-hebat, dia pun hantar orang biasa. Bila orang biasa ni jumpa Nabi Muhammad di Hudaibiyah, Nabi Muhammad layan dia macam orang kampung. Layan macam biasa, nyimbang, bagi opok daun lebih kurang, duduk nyimbang macam kita. Cuba tuan-tuan tengok orang kampung, dia layan orang macam mana? Ha, dia layan, dia bagi nu, dia bagi jamu ayak, mil, teh, apa, kopi, o, buh pula, ubi bakar, ubi rubuh. Laju orang tu makan. Bila Nabi Muhammad layan dia macam biasa, dia kata, ish, takkan orang macam ni nak dihalang masuk Mekah. Punya baiklah, punya ra'ilah, ish. Dia balik ke Mekah, dia beritahu dekat orang kafir Quraisy, yang apa dia halang Muhammad pasal apa? Baik, ya. Dia layan aku ramah tunggu, apa kata dia jahat bohong apa, ya. Orang kafir Quraisy kata, hang yang kena bohong. Celaka punya wakil, orang suruh bincang, hang duk sokong Muhammad pula. Hang tak pula orang nombor dua, orang kaki semayang. Dia adalah keturunan yang menjaga Kaabah. Keturunan yang duk bersih Masjidil Haram. Keturunan yang duk jaga Kaabah. Dia pi jumpa pula. Nabi tengok, oh dia ni duk jaga Kaabah ni. Pintu Kaabah pun dia pegang kunci. Kelambu Kaabah pun dia duk tukar. Masjidil Haram dia duk masuk. Nabi kata, kita layan dia macam kita ni rajin buat ibadah. Kambing 70 ekor, unta 70 ekor ni letak di depan-depan sekali. Dia sampai dia tengok unta dengan kambing. Dia kata, Muhammad, pak siapa banyak kambing unta ni, pak siapa? Aku nak pergi korban di Mekah, tapi depa duk halang aku pi. Tu salah apa aku? Kau aku nak buat apa? Aku nak pi korban. Yang depa duk halang aku masuk buat apa? Dia ni orang ibadat. Betulnya tu yang depa duk halang siapa tu? Padahal dia pun kafir. Dia pun bukan Islam, tapi Nabi layan dia pasal dia ni rajin semayang, dia ni jaga Kaabah. Nabi ambil dia, nak tackle dia, Nabi tunjukkan ibadat. Ha, tengok depa-depa tu semua main nak semayang tu, main nak tawaf semua tu. Pedang depa pun tak ada apa, depa bawa kambing saja. Ih, silap sungguh orang kafir, orang Quraisy ni. Nanti saya balik beritahu lah, hang bukan main nak kacau depa, main nak korban pun tak bagi. Apa punya buah-buah ni? Dia balik ke Mekah, dia habak macam tu. Dia kata, apalah hampa ni, dia pun main nak korban, bawa lembu banyak-banyak nak makan ni, hampa duk larang. Dia pun kena marah. Ha, pun bodoh juga. Akhirnya dihantar ni, hak kita duk baca sekarang ni, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dihantar anak dia, Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'ayth. Siapa dia pun ni? Oh, dia pun ni orang kaya. Sombong. Belagak. Cakap besar. Memang keras kepala. Ni, jenis Uqbah. Anak dia pun macam tu juga. Tambah-tambah pula, pak dia mati dalam peperangan Badar, lagi dia benci ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tengok Al-Walid bin Uqbah ni sampai, sahabat-sahabat Nabi, garang-garang ni semua duduk belakang Nabi. Semua duduk belakang Nabi. Al-Walid ni kata apa? Hai Muhammad, kami tak suka kamu datang ke Mekah. Yang kamu datang buat apa? Tuan-tuan tahu tak? Siapa dia yang buka pedang? Yang buka pedang letak di belakang tengkorak dia. Tentera Islam pada masa tu pakai topeng. Dia buka pedang, dia letak di belakang tengkorak Al-Walid bin Uqbah. Kamu cakap lagi sekali, putus kepala kamu. Ni siapa ni? Pandai-pandai nak ugut orang ni. Tu bahasa dia. Orang sombong tuan-tuan. Sahabat Nabi ni buka topik. Tuan-tuan kenal siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Umar tak heran, memang Umar garang. Abu Bakar pijak semut pun tak mati. Tapi bila nak pertahankan Rasulullah, kamu cakap lagi, aku cantah kepala kamu. Dia terkejut. Abu Bakar yang penuh sopan santun berani nak ketak dia, terdiam dia. Subhanallah. Nampak tuan-tuan. Macam ni Muhammad, kami tak suka hang balik Muhammad. Kami tak suka hang balik ke Mekah, jangan pijak lagi Mekah. Kalau pijak, nahas kamu. Orang belakang Rasulullah jenguk kepala dia. Siapa yang nahas? Kamu ke atau Muhammad? Hai Walid, balik kamu jilat tungkok Lata dan Uzza. Dia maki tuan-tuan. Hai Walid, balik ke Mekah, kamu jilat tungkok Lata dan Uzza. Walid pun tengok belakang Nabi. Ni siapa pula ni? Berani duk kata kat Tuhan aku ni. Dia buka topeng pula. Buka-buka anak saudara dia tuan-tuan. Mughirah bin Syu'bah. Anak menakan dia sendiri. Anak menakan Mughirah bin Syu'bah. Kamu anak menakan cakap pada aku macam ini. Kamu tu anak menakan aku. Kata Mughirah bin Syu'bah. Anak menakan tak anak menakan. Lama-lama balik tuan-tuan. Balik menonong gitu balik. Dia sampai di Mekah, orang kafir Quraisy tahan dia. Laporan, report, report. Kata Al-Walid, ampun jangan duk lawanlah Muhammad. Aku ni kenal Raja Kisra, aku kenal Raja Kaisar, aku kenal banyak raja dalam dunia. Tapi aku tak pernah kenal macam seorang Muhammad yang orang di belakang dia terlalu sayang kepada dia lebih daripada mereka sayang pada diri mereka sendiri. Kalau hampa perang dengan Muhammad, hampa kalahlah. Baliklah, jangan lawan. Jujur aku pun tak mau lawan, aku nak balik. Itulah dihantar utusan nombor 4. Terus sign agreement dengan Rasulullah. Muhammad boleh masuk Mekah tahun depan. Saya nak cerita apa pada tuan-tuan? Saya nak cerita pada tuan-tuan, bijaknya Rasulullah melayan orang. Kalau main cara kampung, dia layan cara kampung. Kalau main ahli ibadat, dia layan cara ahli ibadat. Kalau orang yang main tu orang sombong, bungkak belagak, dia sombong, melungkak jugalah dia tunjuk. Itulah cara melayan orang, tuan-tuan. Kalau dia tu orang boleh bergurau, tuan-tuan boleh bergurau dengan dia. Kalau dia tu guru, jangan duk bergurau pula. Kalau dia orang yang tak boleh bergurau, tuan-tuan duk tepuk belakang dia, duk gelak, kikik, tak boleh. Layanlah orang mengikut kepada keadaan dia. Kalau dia sombong, tuan-tuan pun boleh sombong dengan dia. Tuan-tuan boleh sombong dengan dia. Tak tahu Ustaz, anak saya ni dia gila retak lah. Baru ni beli mesti besar. Hei, kata apa lah. Yang ni saya jumpa di Kemunting. Beli besar tu Ustaz, tak tahu lah. Tuan-tuan, dia kata apa, tak tahu saya kot tak muat jalan nak masuk rumah kecil kot tak muat, kata tu besar. Tuan-tuan potong cakap dia tu anak hang beli kereta tak apa, anak aku beli helikopter tak tahu nak landing tang mana aku tak tahu. InsyaAllah tuan-tuan hilang cakap besar dia. Sebab tu tuan-tuan, selepas belajar habis surah Muhammad ni, kita akan belajar pula surah Al-Hujurat. Tuan-tuan kalau nak campur dengan orang, kena belajar surah Al-Hujurat. Al-Hujurat itu mengajar kepada kita cara berkomunikasi, cara bergaul dengan orang. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang yang rajin tanya, yang bukan patut ditanya. Benda tu tak patut ditanya, dia tanyalah. Nanti kerja apa? Gaji berapa? Ada sok-sok tak? Dia sibuk nak tanya tuan-tuan. Kadang-kadang kita beli kereta, dia tanya, ni berapa harga? Sebulan berapa? Apa faedah dia tanya? Bukan dia bayar. Macam mana tuan-tuan nak buat pada orang yang rajin tanya benda yang tak patut ditanya? Tuan-tuan kena tanya dia balik. Lawa kereta? Biasa, kereta bank. Sebulan berapa? Tuan-tuan kena tanya dia balik. Awak, saya nak bayar lah. InsyaAllah dia tak tanya lah. Itulah cara dia tuan-tuan. Ini dalam surah Al-Hujurat sebut. Cara nak raih orang, nak layan orang macam itulah. Dia tu banyak tanya, cara nak bagi dia senyap, tanya dia balik. Nanti orang kerja apa? Kerja cikgu, gaji berapa? Awak, orang nak bagi lebih lagi kan? Kalau bagi lebih tak apa, aku suruh berhenti kerja dengan orang. Dah saja tanya lah, tu banyak-banyak tanya pula. Aku suka dia, aku tapi tahu, ambil tahu pula. Lama-lama dia takkan tanya lagi dah tuan-tuan. Bukannya susah. Yang kedua, dalam surah Al-Hujurat itu nak melayan kita macam mana? Nak layan isteri. Orang laki-laki, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kekuatan. Orang laki-laki, Allah bagi pada dia kekuatan tenaga. Tuan-tuan ingat cerita ahli nujum, 4 belalang? Nujum 4 belalang? Kan soal-soal negara tu punya bodoh raja-raja dulu-dulu ni. Ya, sampai mempertaruhkan negara nak buat soalan, 4 soalan. Soalan ketiga, di manakah letaknya kekuatan Hang Tua? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Kata dia. Itu cerita Hang Cita Anujung 4 belalang. P. Ramli jawab, kekuatan Datuk Hang Tua bukan terletak pada huruf, pada kerisnya atau tenaganya. Habis di mana? Terletak pada huruf ta. Ta waw alif ha. Tua. Cubalah ta ganti dengan ba. Ba waw alif ha. Jadi Hang Buah. Datuk kenal Hang Buah? Tak kenal. Kata dia. Itu Hang Buah dengan Hang Tua. Kekuatan orang laki-laki letaknya pada tenaga. Kekuatan orang perempuan letaknya pada perasaan. Balik rumah buka surah Al-Hujurat. Cara nak layan isteri. Kekuatan isteri kita letaknya pada perasaan. Sebab tu kalau nak tackle isteri, kena tackle dengan perasaan. Jangan tackle dengan kekuatan. Tipa. Ya bang. Nasi mana? Sat. Sat, sat. Sepak sat lagi. Sat, sat. Lama-lama bercerai tuan-tuan. Orang perempuan jangan guna kekuatan. Tuan-tuan kena guna perasaan. Pak. Ya bang. Lapar. Nampak tak? Siagak laki aku. Dia terus pergi dapur tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah cakap nak nasi, nak apa-apa. Lapar. Menonong. Sebesar. Basuh berah seronok je tuan. Jangan guna kekuatan tenaga. Orang perempuan, kalau tuan-tuan hodoh, isteri kita sabar dengan kita. Saya ulang pada tuan-tuan. Suami ni kalau hodoh, isteri ni perasaan dia kuat. Perasaan sayang tu lebih kuat daripada hodoh. Dia boleh terima suami dia hodoh. Suami dia boroi pun dia terima. Naik motor tu tak jumpa tangan, peluk. Tak boleh jumpa lah. Bukan kata sepemeluk lah. Dua pemeluk tu kan. Isteri boleh terima. Tuan-tuan di sini sibuk kerja siang malam. Isteri boleh terima. Tetapi isteri tak boleh terima kalau tuan-tuan sombong, bongkak, belagak. Isteri tak boleh terima. Sebab tu layanlah isteri dengan perasaan. Allah sebut. Tuan-tuan tak perlu minta pada isteri. Tuan-tuan hanya perlu cakap je. Kenapa ni abang pergi kerja naik motor? Kenapa tak naik kereta? Kereta tu abang brek bunyi. Bila brek bunyi? Bila bunyi brek? Gamaknya brek pad dia dah habis gamaknya. Kalau dah habis tukarlah. Duit tak ada apa. Kalau ada abang tukar, duit tak ada. Biarlah dulu abang naik motor je, hujan pun hujanlah, tak apalah. Duit tak ada lagi. Ha tu kereta tu ada? Iyalah brek tak ada. Duit tak ada nak tukar. Tapi abang rasa kereta tu boleh jalan lagi. Cuma takutlah kadang-kadang kalau bawa laju tak sempat brek, matilah langgar pokok. Tapi kalau boleh bawa, boleh lagi pak. Cuma takutlah tak sempat brek. Agak-agak dia masuk dalam rumah, dia buat apa? Ni, pergi seluk duit. Dia bagi 400, tukar brek pek baru. Nah, abang, siang kat abang. Tuan-tuan pun ambil duit tu panas lagi tu. Disimpan di tempat yang sewajarnya orang. Itulah sifat orang perempuan. Semuanya Allah ajar dalam Quran. Tuan-tuan jangan kata tuan-tuan kuat. Memang kita kuat tenaga. Tetapi perasaan orang perempuan lagi kuat. Sebab tu orang perempuan dia bersalin. Dia mengandung. Sebab perasaan dia kuat. Walaupun laki-laki itu kuat. Tapi laki-laki tak mengandung. Walaupun kuat. Laki-laki kuat tak kuat? Angkat motor sebelah tangan pun boleh. Angkat kereta tu. Hak hoga tu angkat kereta sebelah. Punya kuat. Tapi kenapa Allah tak bagi mengandung? Sebab perasaan tak kuat. Sebab tu orang laki-laki walaupun dia kuat. Tapi bersunat sekali. Masuk jawi sekali. Nak masuk jawi ni dia. Tak mau, tak mau, tak mau. Tak mau lah tu. Orang perempuan cuba tuan-tuan tengok. 6 kali bersalin. Tak jadi apa pun. Sebab perasaan lebih daripada sakit. Bila dia nyusukan anak dia, dia tengok muka anak dia, hilang perasaan sakit. Dalam hati dia kata, aku nak anak lagi. Anak tu tidur, anak tu menangis, anak tu berlari, anak tu berjalan. Dia nak anak lagi. Padahal masa dia baru beranak 3 hari-hari tu, kita pergi rumah dia. sakit ke non beranak? Ui, sakit ke oi, tak mau beranak lah. Tu cakap tahun lepas, tahun ni beranak lagi seorang tu. Sebab apa? Sebab perasaan keibuan, perasaan kasih sayang mengatasi kesakitan. Itulah tuan-tuan Allah campak pada orang perempuan. Allah tak bagi pada kita laki-laki mengandung. Kalaulah laki-laki mengandung, tak boleh bayang tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang Tok Imam mengandung. Besar perut. Turun rukuk pun sakit, Allah. Turun sujud pun, Allah. Kenal dia pula bersalin. Minggu cuti, dua minggu cuti. Kita tanya, Tok Imam mana lama tak nampak? Dia dalam pantang. Tuan-tuan tak geli ke bunyi? Kita pergi tengok dia duduk menunggu bagus. Dengan bedak lah kunyit semuanya dah. Macam mana Tok Imam sakit lagi ke? Tak sakit dah, tapi duduk rengat. Sebab itulah Allah tak bagi tuan-tuan. Huduh sangat rupanya. Kalau lah orang laki-laki pun boleh mengandung, macam mana dia? Maknanya dia ada haid. Takkan laki-laki ada haid? Macam mana dia semayang kalau ada haid, tengah-tengah jadi imam haid? Yang kita duduk sujud, dia tak bangun-bangun. Lama lah sujud. Tengok-tengok tak duduk. Besok jumpa kat Jayan. Awak ke imam malam sujud kami tak lama duduk tunggu ke imam tak duduk. Loh, semalam tengah sujud. Tengah sujud main pula. Tak harum tu. Tak. Betul ke tarikh dia? Itu patut 3 hari bulan ni awal. Sebab itulah Allah tak bagi. Jadi tuan-tuan nanti insya-Allah lepas surah Muhammad kita baca pula surah Al-Hujurat. Cara berkomunikasi. Baik. Kemudian di dalam peperangan Khandaq pula Nabi Muhammad membunuh, menghukum bunuh tak kurang daripada 800 orang Yahudi. Kenapa Nabi Muhammad bunuh 800 orang Yahudi ini dalam peperangan Khandaq? Kerana 800 orang Yahudi inilah memberi sokongan kepada tentera Quraisy untuk membunuh Islam, membunuh Rasulullah dan menyerang Madinah. Sedangkan sudah dibuat perjanjian, tak boleh orang-orang Yahudi menyokong orang-orang yang memusuhi Islam. Tetapi puak-puak Bani Quraizah telah pun melanggar perjanjian dan mereka memberi sokongan kepada Abu Sufyan untuk menyerang Nabi Muhammad. Dan mereka apabila kalah Abu Sufyan dan tentera Quraisy, maka Nabi memerintahkan 800 orang Yahudi dibunuh. Siapa yang mengesyorkan mereka ini dibunuh? Yang mengesyorkan mereka ini dibunuh ialah satu orang Yahudi yang memeluk agama Islam, yang menjadi sahabat Nabi, yang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sebab mereka khianat. Tuan-tuan buka dalam surah An-Nur ayat jilbab, ayat kurdah. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika, sampai habis ayat. Bila turun ayat itu, orang-orang Islam perempuan tutup muka, tutup aurat habis, gelap. Ayat itu turun pada waktu malam. Ayat memerintahkan isteri bertudung turun pada waktu malam. Besok pagi bila datang semayang subuh, Nabi tengok orang perempuan macam burung gagak di belakang. Besok semayang subuh, perempuan datang semayang subuh, Nabi nampak macam burung gagak serba hitam semua. Hari ini turun ayat pakai purda, pagi itu sudah diamalkan. Itulah sahabat tuan-tuan. Hari ini turun saja ayat mengharamkan arak, balik ke rumah, mereka ambil kapak, mereka pecahkan segala tempayan-tempayan yang berisi arak. Tak ada sayang-sayang. Habis dibuat. Inilah dia tuan-tuan, lambang orang beriman. Haram terus kata haram. Hari ini cincin ustaz hukum kata cincin mas tak boleh pakai. Berapa ramai lagi laki-laki duduk pakai. Dalam kitab Bahrul Mazi jilid 11, bab memakai cincin suasa. Haram laki-laki pakai cincin suasa. Haram dia sebut dalam kitab. Bila kita kata haram, dia nak cari, dia akan cari pula ustaz yang boleh kata harus. Banyak tuan-tuan yang macam itu. Kita kata tersebut pakailah haram. Tak, dia nak pakai dia. Kita kata sutera ni tak boleh, tak boleh pakai. Dia kata ni bukan sutera ori, tak, ni sutera campur. Nak pakai juga. Dia cuba mengaku beriman pada Allah. Beriman apa banyak soal. Yang sahabat Nabi hari ini turun, hari ini tempayan pecah. Hari ini turun suruh tutup aurat, malam ni juga tutup. Besok mai sembahyang subuh, gelap masjid dengan hitam mereka itu. Jadi perempuan ni pergi ke pasar orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni tengok orang Islam dah pakai purdah. Orang Yahudi ni tuan-tuan, diselaknya kain perempuan orang Islam. Menjerit perempuan. Maki hamun. Depa pakai gelak, Yahudi pakai tepuk tangan gelak, orang Islam kena selak kain. Tuan-tuan, hanya diselak kain. Satu tentera mai kepung pekan Yahudi ni. Satu batalion tentera Islam mai kepung. Pak siapa kamu kacau perempuan Islam? Punya sensitif dengan Islam tuan-tuan. Hari ini surau di Johor mu dibakar. Berapa ramai yang sensitif? Hari ini kalimah Allah nak dipakai. Berapa ramai yang sensitif? Hari ini orang hina Nabi Muhammad. Berapa ramai yang sensitif? Zaman Rasulullah dulu, bila Yahudi ni selakkan orang Islam, satu batalion serang dia. Zaman kita hari ini, tuan-tuan, wallahualam, siapa nak mempertahankan Islam? Kenapa hari ini orang tidak sensitif dengan Islam? Jawapannya ialah hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kepada mati. Baik, yang terakhir. Tuan-tuan, mati 800 orang Bani Quraizah. Abu Sufyan balik ke Mekah. Dia jadi ketua di Mekah. Tak lama selepas itu tuan-tuan, Rasulullah balik ke Mekah. Dan Abu Sufyan memeluk Islam. Abu Sufyan ni orang sombong. Abu Sufyan ni pemimpin. Abu Sufyan ni orang kaya. Orang yang suka dijek. Maka Nabi bila jumpa Abu Sufyan, Nabi buat macam mana perangai Abu Sufyan. Apa Nabi buat? Nabi kata, siapa-siapa yang nak selamat, sila bersembunyi dalam rumah Abu Sufyan. Apa sebab Nabi nak buat macam itu? Sebab Nabi Muhammad ni tahu Abu Sufyan ni jenis orang yang suka dipuji. Jenis orang yang suka sanjung dia. Nabi Muhammad ni ra'i orang yang baru masuk Islam ni tuan-tuan. Nabi kata, siapa yang nak selamat, pergilah ke rumah Abu Sufyan. Lalu mereka pergi rumah Abu Sufyan, sendat. Sendat. Mana boleh masuk? Rumah Abu Sufyan besar mana? Nabi kata, siapa yang nak selamat, masuk dalam rumah dia dan kunci pintu, jangan keluar-keluar. Yang ketiga, siapa yang nak selamat, lari ke gunung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Benda ni berlaku masa bila? Bila Nabi selesai berperang dengan orang-orang di Mekah. Nabi kata, aku akan datang ke Mekah, akan menghapuskan berhala di Mekah. Orang Mekah ni takut tuan-tuan. Beratus ribu tentera Islam akan sampai. Mereka faham Rasulullah akan bunuh mereka. Mereka faham Rasulullah akan cantas kepala mereka. Padahal Nabi tidak pernah niat nak bunuh mereka. Saya nak sebut kisah tentang bapa Abu Bakar As-Siddiq. Bila Nabi nak balik ke Mekah, nak membuang berhala di Mekah, nak mengislamkan orang di Mekah, Nabi kata, siapa yang nak selamat, duduk rumah Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan itulah yang pernah berperang dengan Rasulullah. Tapi Nabi layan dia dengan baik. Siapa nak selamat, duduk rumah Abu Sufyan. Siapa yang nak selamat, kunci pintu. Siapa yang nak selamat, duduk atas bukit, kami tak kacau. Tuan-tuan, bapa Sayyidina Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah ni belum Islam. Janggut, rambut semua putih. Bulu kening ni tuan-tuan sampai duk tutup mata. Abu Quhafah ni kalau nak tengok orang tuan-tuan, kena angkat bulu kening. Tapi dia tak nampak pasal dia buta. Bulu kening ni sampai tutup mata lah, tua lah. Janggut beruban, buta mata. Dia tidak Islam. Anak dia, Abu Bakar As-Siddiq, Islam. Dia tak Islam. Bila dia tahu Nabi Muhammad nak datang menyerang di Mekah, Abu Quhafah kata dekat pembantu-pembantu dia, kamu tolong bawa aku naik atas bukit. Aku nak tengok tentera Muhammad. Orang heran nak tengok apa hang buta. Tapi tak mau lawan orang tua, bukan ada usung juga. Dia sekali dia naik bukit, dia bukan 111 kali. Hak di Sabah tu 111 kali. Tak tahu sembahyang Jumaat bila. Tak ada kerja yang duduk gunung, panggil gunung kena balik. Kena balu 111 kali, tak ada kerja. Jadi Abu Quhafah ni naik di atas. Dia pegang tangan orang sebelah dia. Hang nampak apa, yuk? Yuk, hang nampak apa? Bahasa orang Parik kata, apa yang kau nampak? Kata yuk tadi, pakcik, saya nampak pakcik hitam pakcik. Udara ni hitam. Kata bapa Abu Bakar, itulah menunjukkan ramainya tentera Muhammad. Sebab hitam tu naik ke langit. Asap-asap debu-debu. Kemudian, apa lagi kamu nampak sekarang? Yang saya nampak sekarang, pakcik, ada banyak tentera-tentera berkuda yang sudah bercerai daripada pasukan utamanya. Kata Abu Quhafah, kalau demikian, tentera mereka pemanah sudah sampai di hadapan. Jom kita turun siap-siap. Nanti kita dipanah tak paksa. Dibawa, diletakkan dalam rumah, Abu Quhafah kunci pintu. Bila Nabi masuk di dalam Mekah, tuan-tuan, tak ada siapa berani lawan Nabi. Tak ada siapa yang Nabi bunuh. Dan Nabi tunduk setunduk-tunduknya dalam kota Mekah selepas berperang. Cantiknya peperangan Rasulullah. Abu Bakar, tuan-tuan, apa yang dia buat? Dia cari bapak dia dulu. Dia cari bapak dia, dia ketuk pintu. Bapak, ini saya Abu Bakar. Bapak, siapa di dalam? Aku di luar. Yang tu saya tambah. Bila buka-buka, dipeluknya bapak. Bapak, Abu Bakar balik bapak. Berapa tahun tak jumpa, tuan-tuan. Bakar balik bapak. Dipeluknya anak dia. Kamu balik juga bakar. Ingat tak nak balik dah, kata dia. Bapak kan bapak saya. Tapi kamu Islam bakar, kata dia. Islam agama saya. Bapak tetap bapak saya. Wahai bapak yang tercinta, masuklah Islam bapak. Kami takkan apa-apakan bapak. Islam ni agama baik. Akhirnya anak dia mengislamkan bapak dia sendiri. Abu Bakar mengislamkan bapaknya Abu Quhafah. Wahai bapak, nak jumpa dak Rasulullah? Kata bapak dia nak. Dipimpinnya Abu Bakar ni, pimpin Abu Quhafah jumpa Nabi Muhammad. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, bapak saya ya Rasulullah. Nabi peluk bapak dia. Padahal masa itu Nabi belum tahu yang dia Islam. Nabi tak tahu lagi. Nabi peluk dia. Wahai Abu Bakar, kenapa bawa dia jumpa aku? Hai. Nabi kata apa? Kenapa bawa dia jumpa aku? Kenapa Rasulullah? Patutnya aku yang pergi cari dia. Bukan dia cari aku. Subhanallah, mulianya Rasulullah. Kenapa bawa dia jumpa aku? Kenapa ya Rasulullah? Sepatutnya aku yang pergi cari dia. Bukan dia mencari aku. Cuba tuan-tuan tengok. Pemimpin jenis apa Nabi Muhammad ni? Punya rendah diri, tawaduk, tuan-tuan. Walaupun dia tahu Abu Quhafah belum Islam. Dia tak tahu. Tapi dia tetap hormat. Kata Abu Bakar Siddiq, bapak saya sudah Islam ya Rasulullah. Ini dia tuan-tuan. Cara pergaulan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya pada kita? Sebelum orang hulurkan tangan bagi salam, kita yang salam dulu. Kita hari ini menunggu orang. Nunggu orang jemput, nunggu orang panggil, nunggu orang bagi salam. Orang tak panggil, orang tak jemput, orang tak bagi, kita pun buat tak peduli. Salah tu sombong. Nabi Muhammad marah Abu Bakar. Kenapa bawa dia? Patutnya aku yang jumpa dia. Subhanallah. Maka Nabi pun tuan-tuan masuk dalam Mekah, semayang depan Kaabah. Nabi Muhammad tunduk kepala, sahabat-sahabat tunduk kepala, tak bersorak pun. Cuma Nabi Muhammad suruh Bilal bin Rabah naik di atas Kaabah, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khalid ibn Walid lepas semayang, ambil berhala, pecahkan berhala. Itu saja yang Nabi buat. Nabi tidak melompat, Nabi tidak menjerit, Nabi tidak melambung. menang Nabi, menang dalam keadaan tidak menyakitkan hati musuh dalam peperangan. Cuba hari ini kalau kita menang pilihan raya, agak-agak macam mana? Lambung YB tu tersangkut tak kipas. Sambut-sambut tinggal badan, kepala duduk kat atas. Oh, sudah. Sorak nikah, tak tahu nak habak. Bukan, itu bukan sambutan cara Rasulullah. Pilihan raya yang akan datang, tak payahlah melambung-lambung lagi. Tak payah nak buah. Bu pendek, bu. Bu panjang, bu. Jangan. Tak payah lagi dah naik motor. Peran, peran, peran, peran, peran, peran, peran, peran. Piduk perih motor depan rumah YB yang tak menang. Piduk perih motor depan bilik gerakan, depan markah, tak payahlah tuan-tuan. Balik rumah, semayang elok-elok, syukur, alhamdulillah. Dah, tenang. Islam ni kalau menang, tenang. Buatlah macam Nabi. Bila berperang, sekalipun tidak menyakitkan hati orang. Bila menang pula, tak menyakitkan hati orang. Dan Nabi menghormati orang. Kalau kita ikut prosedur perang, prosedur perjuangan macam Rasulullah, insyaAllah tuan-tuan, cantiknya perjuangan kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi dalam bab perang ini pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam. InsyaAllah. Saya maklumkan pada tuan-tuan, untuk bulan hadapan kita akan buat pada 18 hari bulan. Tolong buat catatan, 18 Februari. 18 Februari. Okey? Baik, saya rasa sekadar itu sahaja. Cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار الجبار يا منتقم اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dah siap jamak semua semayang. Saya terus nak balik ke Ipoh. Jadi ada 2-3 orang yang nak jumpa saya. Saya minta maaf saya tak dapat jumpa. Bulan depanlah jumpa, ataupun tuan-tuan boleh terus ke Ipoh jumpa saya di sana, ataupun hari Ahad nanti saya ada di Masjid Permatang Janggus. Dekat Bangkatan Pau. Yang tu kalau nak jumpa boleh. Di sini saya minta maaf, saya kurang sihat pada hari ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.